Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyar al-akhwah wal-akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita tidak terasa sudah sekian puluh pertemuan, mungkin sekitar 20 sekian pertemuan, mempelajari sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dibawakan oleh Syekh Rabi' hafizahullahu taala. Dan saat ini kita di penghujung penjelasan beliau hafizahullahu taala. Pertemuan sebelumnya apa faedah yang dapat kita ambil dari pelajaran sebelumnya, dari perjumpaan sebelumnya? Faedah-faedah yang dapat kita petik, yang dapat kita ambil dari perjumpaan sebelumnya. Apa itu akidah hululiyah? Apa itu akidah hululiyah? Akidah, keyakinan hululiyah. Dua zat yang bergabung hasan, barakallahu fiik. Contohnya, keyakinan kaum Nasara, apa itu? Allah bersatu dengan ibunya. Ini hululiyah. Wahdatul wujud, atau dalam kata lain ittihadiyah. Ada hululiyah, ada wahdah al wujud. Apa itu akidah wahdatul wujud? Fadal. Segala sesuatu apa yang kita dapati itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah al-afiyah. Subhanallahi amma yasifun. Naam. Apa awal mula orang-orang Syiah Rafidah yang ekstrim dari mana permulaannya mereka bisa sampai menjadi rafidhah ekstrim. Menjadi orang Syiah yang getol. Orang Syiah yang kental. Nam. Dalam kata lain khullas. Ini apa namanya? Syiah tulen. Nam. Betul. Dari mencintai ahlul bait. Kemudian mereka berbuat ghulu, berlebih-lebihan ya. Sampai akhirnya apa? Sampai mengkafirkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengatakan bahwasanya Ali begini, Ali begitu, Ali yang paling berhak, Ali yang ini direbut haknya Ali. Diseret sampai mengantarkan mereka untuk membenci para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai bahkan mengkafirkan dan seterusnya. Nah, itu sedikit murojaah kita. Kita lanjutkan. Kita sampai pada Naam jika seorang hamba itu telah kehilangan kemampuan sabarnya di tempat-tempat kondisi-kondisi yang diharapkan dituntut padanya kesabaran, maka syaitan akan menguasai hamba tersebut. Kalau sudah hilang kemampuan sabarnya, gantian syaitan yang menguasai dia. Wan hazama, dan dia pun terkalahkan. Hazamahu syaitan wa hazamahu hawahu syarra hazimah. Dikalahkan oleh syaitannya, dikalahkan oleh hawa nafsunya, sejelek-jelek kekalahan. Seburuk-buruk kekalahan. Kalah sama syaitan itu seburuk-buruk kekalahan. Kenapa? Syaitan itu merupakan musuh yang jelas bagi kita. Jelas-jelas musuh. Inna syaitana lakum aduun mubin. Sesungguhnya syaitan bagi kalian merupakan musuh yang jelas. Qala wa sara 'abdan dhalilan asiran bi yadi syaitan wal hawa wan nafsi. Jadilah hamba tersebut yang sudah hilang sabarnya, yang sudah dikuasai oleh syaitan dan hawa nafsunya, menjadi hamba yang rendah dan hina, dan menjadi tawanannya syaitan. Diperbudak sama syaitan. Wal hawa wan nafsi, diperbudak oleh syaitannya, oleh hawa nafsunya, dan oleh jiwanya sendiri. 6. Qala wa in samada wa sabara ala ta'atillah wa ala ma yurdihi wa indal kawarith wal masaib. Kalau hamba itu mau tetap bertahan kuat, dia pun bersabar di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa ala ma yurdihi, dan di atas segala hal yang diridai Allah subhanahu wa ta'ala, atau di atas hal yang membuat Allah ridha kepadanya. Artinya hamba itu bertahan, tetap tegar di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dia bertahan sabar indal kawaris, di saat-saat tertimpa musibah, tertimpa cobaan-cobaan, malapetaka, watijah syahwat, dan ketika menghadapi syahwat-syahwat, wal ma'asi, begitu pula berbagai kemaksiatan, intasara nasran mudhaffaran ala a'da'ih. Hamba yang seperti ini bertahan, kokoh dia, mempertahankan ketaatannya kepada Allah, mempertahankan dirinya, menahan jiwanya dalam hal musibah. Dia tahan, dia tidak turuti jiwanya untuk marah, murka dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Menghindari maksiat pun seperti itu. Betul-betul dia berusaha menjadi mukmin yang kuat. Maka hamba yang seperti ini, intasara nasran mudhaffaran ala a'da'ih, dia akan menang dengan sebuah pertolongan yang besar. Pertolongan yang besar di atas lawan-lawannya. Kalau sudah hawa nafsunya dia bisa kendalikan, syaitan dia kalahkan, dia mawas diri, dia memperhatikan terus hatinya, dia perhatikan terus jiwanya, dia didik, dia latih, sehingga langkah-langkahnya tadi tidak selalu memperturuti jiwanya. Mau gini, ternyata jiwanya menyelisihi dia. Dia lawan. Terkadang jiwanya sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya jiwa itu punya khalajat, tarik ulur. Maka latih diri kita ini untuk di atas sebuah ketaatan. Sebagaimana Muhammad bin Al-Munkadir yang sempat kita nukilkan ucapan beliau rahimahullah. Beliau melawan jiwanya ini, melatih jiwanya selama 40 tahun. Hingga jiwanya ini bisa istiqamah di atas sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala fal aduwwu aduwan. Musuh itu dua macam. Ada musuh yang zahir, musuh yang tampak, ada musuh yang batin, yang tersembunyi. Nah, yang tersembunyi apa? Syaitan, hawa nafsunya, musuh yang tidak terlihat, baik dari dalam jiwanya maupun dari luar jiwanya. Yang zahir siapa? Kufar, orang-orang kafir, musyrikin, munafiqin. Qala wa huwal kafir alladhi tuqatiluhu. Musuh yang zahir ini, yang tampak ini adalah kafir yang engkau perangi. In sabarta fi muwajahatihi. Jika engkau bersabar melawan dia, melawan orang kafir, wa a'dadtal uddah, dan engkau persiapkan perlengkapan-perlengkapan melawan dia, berperang melawannya, wa minha al-imanus shadiq wal ikhlasus sahih. Ini penting. Jika engkau bersabar melawan musuh kafir tersebut, engkau persiapkan perlengkapan-perlengkapan untuk berperang dengannya. Di mana di antara perlengkapan tersebut adalah al-iman as-shadiq. Iman yang jujur. Ini termasuk perlengkapan seorang mukmin ketika ingin memerangi orang kafir. Wal ikhlas as-sahih. Begitu pula keikhlasan yang sahih, yang benar, betul-betul ikhlas kepada Allah dalam melawan orang kafir. Loh, emangnya ada dah yang enggak ikhlas ketika berperang? Ada. Ya. Berperangnya untuk kesukuan dia. Berperangnya untuk menampakkan kehebatannya. Berperangnya untuk dendam misalkan. Dan lain sebagainya. Sebagaimana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat seseorang yang seperti itu. Para sahabat memperbincangkan seorang yang hebat. Perangnya luar biasa. Dia temui musuh, dia tebas kepalanya, dia bunuh, lihai. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan huwa finnar, dia di neraka. Atau huwa min ashabin nar, dia termasuk penduduk neraka. Nah, sampailah ada sebagian sahabat ini yang mengintai, yang mengikuti orang tersebut, diikuti terus. Ternyata orang ini ketika terluka, dia enggak sabar. Dia tidak bersabar. Dia tancapkan pegangan pedangnya di tanah dan mata pedangnya ke arah atas. Kemudian dia jatuhkan dirinya. Bunuh diri. Kemudian kembali sahabat ini yang mengintai tadi. Naam, ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersumpah, demi Allah engkau benar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begini begini begini dan seterusnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fawalladzi la ilaha ghairuh inna hadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah fi ma yabdu lin-nas. Sesungguhnya ada salah seorang di antara kalian yang beramal dengan amalannya penduduk surga, ketaatan, menghindari maksiat. Fima yabdulin nas, dalam perkara yang tampak pada manusia saja. Artinya itu yang kelihatan sama manusia, taat, masya Allah, khusyuk, hebat dalam berperang. Masya Allah, fulan begini, begini, begini. Fima yabdulin nas, berdasarkan apa yang tampak pada manusia. Hingga ketika akan wafatnya, Allah kasih fitnah dia. Yang dengan fitnah itu Allah bongkar. Allah tampakkan borok-boroknya. Ternyata dalam sebuah penjelasan orang ini berperang atas dasar kesukuan. Dalam barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yabdulin nas, tampaknya hebat membela kaum muslimin, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata menyimpan sebuah niat duniawi. Keikhlasan. Wattamassuk bil kitab was sunnah, dan berpegang teguh dengan Alkitab dan sunnah. Ini diantara bentuk persiapan, perlengkapan Wa a'dattal uddah al-madiyah. Begitu pula engkau mempersiapkan perlengkapan-perlengkapan materi, pedang, perlengkapan baju, bekal, kelihayan artinya berlatih, mengayunkan pedang, memanah, dan seterusnya. Makanya, ya, di antara bentuk kita ini mempersiapkan diri apa? Belajar bela diri. Ya. Alhamdulillah antum diberi nikmat ya. Di mahat ini diberikan nikmat bisa belajar bela diri. Antum syukuri itu. Kuatkan tubuh antum ayuhat talabah. Jadi lelaki. Jangan menjadi orang yang lemas, lembek. Taib. Qala wa samatta fi wajhil adu. Dan engkau kokoh ketika menghadapi lawan. Intasarta la syak. Tanpa diragukan lagi engkau akan menang. Kalau engkau ikhlas, kalau engkau imannya betul, kalau engkau berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau persiapkan persiapan-persiapan yang dibutuhkan. Nah, engkau kokoh ketika menghadapi lawan, la syak intasarta. Tanpa diragukan lagi engkau akan menang, kata Syekh Hafizahullah. Wan hazamal adu la syak. Musuh pun akan kalah tanpa diragukan lagi, pasti akan kalah. Siapa yang mengatakan itu? Bukan Asy-Syaikh Rabi' hafizahullahu taala. Beliau punya dalil. Dalam surat Al-Fath ayat ke-23 Allah mengatakan, "Walau qatalakumul ladzina kafaru lawallawul adbara thumma la yajiduna waliyan wala nasiran. Sunnatallahillati qad khalat min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdilan." Kalau kalian, kalau orang-orang kafir memerangi kalian, niscaya mereka akan lari ke belakang, akan kabur, akan kalah mereka. Thumma la yajiduna waliyan wala nasiran. Ketika mereka kembali tadi, lari ke belakang, mereka tidak mendapati seorang penolong pun ataupun pembantu. Enggak ada yang bisa membantu mereka. Kalau Allah sudah menolong kaum mukminin, maka tidak ada lagi yang bisa menolong selain Allah Subhanahu wa taala. Nah. Syaratnya apa? Ikhlas, iman, tamassuk bil kitab wa sunnah, dan mempersiapkan kesiapan untuk berperang. Sunnatallahi allati qad khalat min qabl. Itulah sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang berjalan terhadap umat-umat sebelum kalian, artinya semenjak dahulu seperti itu kondisinya kaum mukminin kalau mereka betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika menghadapi lawan, maka mereka akan Allah tolong. Walan tajida li sunnatillahi tabdilan, dan engkau tidak akan mendapati pengganti terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini buah dari kesabaran. Artinya kesabaran ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah tidak menafikan kita untuk bersiap-siap, tidak menafikan kita untuk bernasehat, tidak menafikan kita untuk hal-hal yang masyru' yang lainnya. Persiapkan, tempuh ikhtiar, tempuh al-asbab, sebab-sebab kemenangan. Jangan apa namanya berperang apa modal batu kerikil. Nah, melempar satu yang datang nuklir. Nah, ini namanya apa? Enggak masuk akal. Perang pakai batu kerikil. Nah, Asy-Syaikh akan menjelaskan hal tersebut. Nah, limadza al-muslimuna da'iman munhazimun? Kenapa kaum muslimin selalu kalah? Selalu ditaklukkan. Limadza da'iman al-muslimuna fi hazaim? Kenapa selalu kaum muslimin dalam kekalahan demi kekalahan? Kalah, ini kalah. Lawan satu suara, dibohong seribu suara kaum muslimin, kalah. Limadza? Kenapa? Beliau membacakan ayat, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu. Wahai kaum mukminin, jika kalian berjumpa dengan musuh, fathbutu, maka kokohlah kalian. Jangan bergeming. Utsbutu fi maidanil qital. Kokohlah kalian di medan peperangan. Al-an muslimun ya'khudhu rasasatan. Sekarang ini seorang muslim mengambil senjatanya, pistol atau senapan, sniper atau AK-47 atau apa lagi, berbagai senjata-senjata. Rososo artinya di sini peluru. Rososo itu peluru. Ya ini apa, senjata api. Wayaruhu wayandas, lari bolak-balik sembunyi, lari sembunyi, lari sembunyi. Waqad yaqtul man la yastahiqul qatl. Bahkan sering atau terkadang membunuh orang yang tidak berhak dibunuh. Nembak yang ditembak temannya sendiri. Nembak temannya sendiri. Enggak bisa dia pegang tembaknya tadi. Pegang pistolnya enggak bisa. Mengarahkannya enggak bisa. Iya. Nembak, dilepas pelatuknya, yang ditembak temannya sendiri. Bahkan orang yang enggak bisa pegang tembakan bisa membunuh dirinya sendiri. Ini tembakan ke arah mana ya? Depannya diarahkan ke sini, tembak, mati. Nah, itu namanya perlu persiapan dalam peperangan. Dilatih, ngayunkan pedang bagaimana, tembak bagaimana. Hadza jihad, ini yang dinamakan jihad, kata Syekh Hafizullah. Hadza laisa jihadan, ini bukan jihad namanya. Bukan itu contohnya. Di antara membunuh temannya sendiri, mereka dalam kondisi sedikit, tidak punya kekuatan, bahkan yang dia gunakan bukan senjata untuk berperang. Tadi batu atau bawa apa, botol ini itu, dilempar ke musuh yang bawa tank. Yang kena satu orang, cetuk kepalanya saja yang kena, bocor palingan. Dia tembakkan tank yang kena sekian orang. Dia bunuh temannya sendiri dengan perbuatannya. Dan terjadi yang seperti ini. Dan terjadi yang seperti ini. Naam. Nas'alullah al-afiyah. La a'adda uddatan madiyah wala ma'nawiyah. Enggak punya persiapan materi ataupun ma'nawi. Wala uslub al-qital. Enggak punya persiapan metode berperang bagaimana. Ya. Wala tariqat al-jihad. Begitu pula enggak punya metode berjihad bagaimana. Enggak boleh nebang pohon. Enggak boleh bunuh perempuan. Anak-anak dan seterusnya dari adab-adab berperang. Al-kathir faqadu as-sabr. Banyak orang-orang ini banyak yang kehilangan kesabarannya. Al-ajalah, adanya tergesa-gesa. Khurafi, ada yang berperang tersebut berpemahaman khurafat, takhayul. Oh, kalau saya bawa ini, kalung ini luar biasa manfaatnya. Oh, jangan perang, ini burungnya ke arah sana, ke arah kiri misalkan. Jangan perang. Khurafi. Sufi, orang sufi misalkan. Yuridu jihad, mau berjihad. Aw syabun munharifun yujahid. Atau ada anak muda yang pengen berjihad. Anak muda yang menyimpang, punya pemahaman menyimpang. Jahid nafsak, jihadi dirimu sendiri. Asliha, perbaiki jiwamu, kata Syekh Hafizahullah. Thumma taqil ila islahi man hawlik, atau man hawlak. Kemudian berpindahlah engkau memperbaiki orang-orang di sekitarmu. Awal, perbaiki dirimu sendiri. Kemudian, perbaiki orang-orang sekitarmu. Wa ahilil ummah lil jihad. Dan panggil setelah itu, umat untuk berjihad. Perbaiki diri sendiri, akidah, keikhlasan, persiapan, dan lain sebagainya. Amma antasta'jila hakadha fahadha yunafis sabr. Adapun engkau tergesa-gesa, terburu-buru, pengennya langsung-langsung, ini menafikan kesabaran. Jadi mereka yang berperang tanpa aturan, yang berperang dalam kondisi dirinya belum baik jiwanya, mereka masih kehilangan kesabarannya. Orang yang tergesa-gesa. Ya, kita lihat. Dan ini yang dihembuskan oleh da'i-da'inya khawarij. Para du'at al-khawarij. Da'i-da'inya kaum khawarij. Hizbiyin, ikhwaniyin. Memberikan fatwa kepada rakyat Palestina, memberikan fatwa kepada rakyat Syria, apa yang terjadi? Hancur negerinya, terjajah sekian tahun. Masyayikh Ahlus Sunnah wal Jamaah menfatwakan kepada mereka untuk berhijrah. Adapun mereka ghaugha'iyun yang suka buat onar, dai-dai yang seperti itu. Daudaiyun, buat onar ke negeri ini, buat onar ke negeri itu. Berontak pemerintah kalian, begini begini, zalim, kafir, munafik, taghut. Segala macam. Ini anak muda yang masih belum tahu apa-apa. Ini orang yang jahil. Modal emosi tersulut. Oh iya ya. Ini koruptor. Ini gini, ini gitu. Tersulut. Gak terbimbing dengan syariat. Jahid nafsak. Belajar dulu. Sekarang lempar batu. Hamas menyerang. Apa yang terjadi? Yahud menghancurkan rakyat di situ. Dan tidak menutup kemungkinan kaum Khawarij ini kaki tangannya kaum Yahud. Merupakan taktiknya mereka untuk menghancurkan kaum muslimin. Berpakaian kaum muslimin seakan-akan membela kaum muslimin, ternyata perbuatan mereka ini bertujuan untuk menghancurkan kaum muslimin sebenarnya. Yang dipakai orang jahil, diambil, direkrut. Al-anbiya sabaru amadan tawilah. Para nabi sabar dengan masa yang panjang. Amadan tawilan. Bermasa-masa. Berabad-abad. Bertahun-tahun. Bersabar. Hatta ya'tiyahum an-nasru minallah. Sampai datanglah pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. War Rasul kam sabara hatta jaa waqtul jihad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa tahun, berapa lama beliau bersabar sampai datang syariat izin untuk jihad. Tahun berapa peperangan pertama melawan kaum musyrikin? 2 Hijriah. Perang Badar. 13 tahun di kota Mekah hidup, mengalami cobaan-cobaan, kemudian berhijrah. Baru di tahun kedua syariat jihad tuh turun. 15 tahun bersabar menghadapi cobaan kaum musyrikin di Mekah. As-sabr, as-sabr. Kesabaran. Al-an tajidu syaban yunfakhuna fi. Sekarang kau dapati ada anak muda yang dihembuskan kepada mereka. Yutlabul jihad. Diminta untuk berjihad bi ghairi basirah. Tanpa adanya basirah ilmu. Bi ghairi ilm. Bi ghairi hadafin. Tanpa ada tujuan. Dia perang ini buat apa dia tidak tahu. Kamu perang. Kamu demo ini. Dia berdemo ini tidak tahu tujuannya apa. Dia keluar berbondong-bondong. Tidak tahu berperang ini melawan musuh untuk apa. Bawa bom. Pasang rompi bom. Buat apa tidak tahu. Sebagai mereka jahil, diiming-iming apa? Surga. Diiming-iming apa? Bidadari surga. Di depan mata, katanya. Kalau kayak gitu, pentolannya antum sudah duluan berangkat. Qala fala budda lil ummati min as-sabri ala ta'atillah. Wa'an ma'asihi. Nah, betul, adzan dulu. Kita masih ada sedikit sampai akhir penjelasan beliau rahimah hafizahullah ta'ala. Allah Allah Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله صلاة dan mereka kaum Khawarij sebagaimana yang kita dengarkan bahwasannya mereka merupakan propaganda dari kaum Yahud dan itu telah disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis secara makna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan falamma qutiat qarnun atau falamma qutiat qarnun ketika mereka ditumpas akan muncul kembali dan akan terus seperti itu kaum Khawarij hingga akhir zaman dan mereka bergabung dengan pasukannya Dajjal. Ini kaum Khawarij bersama kaum Yahud dari Asbahan. Asbahan sekarang ini merupakan daerah di Iran. Yang ini menunjukkan Iran atau Syiah merupakan bagian dari Yahud. Kita lanjutkan. Qala fala budda lil ummati min as-sabri ala ta'atillahi wa an ma'asihi sawa'un kanat bid'an aw shahawatin. Maka harus bagi umat ini untuk memiliki kesabaran di atas ketaatan kepada Allah. Begitu pula sabar dari perbuatan maksiat, baik maksiat itu berupa bid'ah ataukah maksiat berupa syahwat. Jadi di sini beliau mengatakan maksiat ada dua. Ada maksiat berupa kebid'ahan dan ada kemaksiatan berupa syahwat. Wala budda minas sabri ala ta'atillah, wala budda minas sabri ala aqdarillah. Wajib sabar taat, sabar dalam menghadapi musibah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. La budda min hadhihi ats-tsalatsi wa fi kullin min hadhihi al-mayadin. Mayadinis sabri. Dan harus untuk bersabar dalam tiga kondisi ini. Dan dalam kondisi menghadapi cobaan-cobaan, menghadapi lawan-lawan. Telah banyak ayat maupun hadis yang menerangkan hal tersebut. Dan ini akhir dari penjelasan beliau hafizahullahu ta'ala, yang intinya dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa annan nasra ma'as sabri, bahwasanya pertolongan itu bersama kesabaran. Dengan apa yang dijelaskan oleh beliau Asy-Syaikh Rabi hafizahullahu ta'ala, sabar ketika taat ini, sabar dalam ketika taat itu, dalam perang, dalam ini, itu. Sabar dalam menghindari maksiat, menghadapi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna dari apa? Wa anna nasra ma'as sabri. Dan itulah kesimpulan dari penjelasan beliau sebelumnya. Wa as'alullaha tabaraka wa ta'ala an yaj'alana wa iyyakum min as-sabirin 'ala ta'atihi wa 'an ma'asihi wa 'ala ma yaqdiruhu Allah min khairin aw syarr. Aku meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala untuk menjadikan kita ini dan antum semuanya termasuk golongan orang-orang yang bersabar di atas ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Dan begitu pula sabar dalam menghadapi maksiat, menghindarinya, dan atas apa yang Allah takdirkan, baik itu takdir berupa hal-hal yang baik ataukah hal-hal yang jelek. Inna rabbana sami'ud du'a wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu akhir dari beliau berdoa untuk kita dan untuk diri beliau sendiri supaya digolongkan menjadi orang-orang bersabar di tiga kondisi tersebut, dalam ketaatan kepada Allah, dalam menghindari maksiat, dan dalam hal menghadapi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita meminta hal tersebut kepada Allah. Ya Allah, golongkanlah kita menjadi orang-orang yang bersabar, hamba-hamba yang sabirin, syakirin, radin biqadaik, ridha kepada takdirmu ya Allah. Allahumma amin wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.